Minä äidin valfaisin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Idul Fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Juru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru sona indah. Setahun sekali ke kota naik diskere, hilir mudik jalan kaki pinjol sampai sore. Saya Anji, tim Dunia Manji, dan juga teman Anji mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.